aku yang lihai akan sunyi, yang leluasa bisa bergerak. Kadang semua merasa yang paling terbenar, tanpa sadar satu hal akan bisa terjadi pada waktunya. Rekatkan kita jiwa yang tak pernah saling memandang. Pekatkan rasa agar tak lagi kembali mengulang hari yang sama. Ku sudah berlari, ku dijajak, tak seorang ingin bersama, saling memapah untuk kesekian kalinya. Kadang semua merasa yang paling terbenar, tanpa sadar satu hal akan bisa terjadi pada waktunya.